Ana pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, ana ragu dari keduanya, melarang kita agar tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita ruku atau sujud di dalam salat. Terus bagaimana dengan orang yang berdoa dengan doa yang tercantum di dalam Al-Qur'an? Contohnya membaca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang betul bahwa telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Qur'an pada saat ruku' dan sujud. Fa amma ar-ruku' fa adzimu fihi ar-rabba wa amma sujud fa aktsiru fihi ad-du'a' fa qaminun ay yustajaba lakum. Adapun ketika ruku' hendaknya kalian banyak memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sujud, maka hendaknya kalian memperbanyak doa. Yang demikian lebih pantas dikabulkan permintaan kalian. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sahih dalam riwayat Imam Muslim, menjelaskan tidak diperbolehkan membaca ayat Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Namun apabila seorang membaca doa yang kebetulan doa itu ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Karim, maka tidak mengapa, dengan niat bahwa dia berdoa bukan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi kembali kepada niatnya. Nah, yang di situ ada doa. Adapun misalnya pada saat rukuk dia membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, enggak ada doanya sama sekali. Iya kan? Maka itu jelas bahwa dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau misalnya dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hah? Yang itu ada di dalam Al-Qur'an, maka tidak mengapa. Nah, atau yang seperti yang disebutkan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, tidak mengapa, dengan niat bahwa dia berdoa bukan niat membaca Al-Qur'an Karim.